السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian juga pujian hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, sebab orang yang syukur itu sedikit. Yang mengucapkan alhamdulillah mungkin banyak. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Amat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena syukur puncak dan inti dari syukur itu adalah tauhidullah. Allah berfirman, balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Allah lah yang kalian ibadahi dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur. Salam dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini akan kita lanjutkan insyaallah taala masih dalam syarah kitab tauhid min sahihil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir kita telah menjelaskan hadithatul if, peristiwa kedustaan yang dilontarkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan di sanalah Allah Azza wa Jalla berbicara bagaimana bersihnya dan sucinya ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafiqin dan yang lainnya. Sekarang akan kita ambil hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman. Telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah ibn Abdurrahman. An Abi Zinad, dari Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, ini langsung menjadi syahid. Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara. Dan ingat, ketika ada hadis yang seperti ini, berarti ini hadis apa namanya? Hadithun Qudsiyun. Dan ingat, tidak semua hadis Qudsi sahih. Tidak semua hadis Qudsi sahih. Mana contohnya? Ada disandarkan kepada Rasul, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man lam yardha biqada'i." Siapa yang tidak ridha terhadap keputusanku. "Walam yasbir bibala'i." Tidak sabar terhadap ujianku. "Falyaltamis rabban siwa'i." Carilah Tuhan selain aku. Pernah dengar enggak ini? Pernah disampaikan. Ini riwayat yang tidak sahih. Dengan atas nama hadis Qudsi. Jadi kaidahnya bahwasanya tidak semua, atau kita katakan tidak semua hadis Qudsi itu dikatakan sahih. Baik. Di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah azza wa jalla berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan. Hai malaikat, apabila hambaku ingin berbuat dosa, ingin berbuat salah, fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha, jangan dicatat sampai dia kerjakan. Berarti kalau sekedar angan-angan belum. Apabila hambaku ingin berbuat satu keburukan, jangan dicatat sampai dikerjakan. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Jikalau sudah berangan-angan dan dikerjakan, catatlah semisal dengan dosanya. Kalau satu salahnya, catat satu. Kalau dua salahnya, catat dua. Wa in tarakaha min ajli. Ini juga yang sangat penting. Jikalau ditinggalkan dosa itu min ajli, karena aku yang meninggalkan dosa itu. Ini penting nih para hadirin, tinggalkanlah kesalahan itu karena siapa? Karena Allah. Tinggalkan perbuatan dosa karena Allah. Engkah merokok karena Allah. Jangan berhenti merokok karena nasihat dokter paru-paru, bapak ini setahun aja habis umurnya. Ayah kebani, wah kalau jangan. Tobat dia katanya. Tobat gara-gara nasihat dokter. Boleh, itu sebagai sebab. Tapi saya tobat karena Allah. Karena Allah Azza wa Jalla. Apa didapatkan? Faktubuha lahu hasanah. Catat baginya satu pahala. Kalau dia tinggalkan karena siapa? Karena Allah. Kalau dia tinggalkan dosa itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, catatlah dia satu pahala. Kemudian, wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha. Dan apabila dia ingin berbuat suatu kebaikan tetapi belum dikerjakan, apa kata Allah azza wa jalla? Faktubuha lahu hasanah. Catat satu kebaikan full. Fa in 'amilaha faktubuha bi ashri amsalha ila 700 atau ila 700. Dan apabila dia mengerjakan kebaikan tersebut, maka faktubuha bi ashri amsalha, catatlah dia 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah suruh catat 10 sampai 700. Sampai sini hadis ini penjelasannya hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini adalah ucapan Allah kepada malaikat. Malaikat tukang catat. Ini disebut oleh Allah azza wa jalla, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang muncul dari ucapannya melainkan ada malaikat raqibun atid yang hadir, yang terus mengawasi. Bukan namanya malaikat raqib atid. Raqib ngawasi. Atid hadir. Hadir mengawasi. Baik. Jadi ini ucapan Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat yang mencatat. Jadi lihat hambaku. Kalau dia berangan-angan berbuat buruk, jangan dulu dicatat sampai dikerjakan. Kalau memang dikerjakan, ya sudah, berapa salahnya itu saja dicatat. Tapi kalau enggak jadi karena Allah, bukan enggak jadi karena manusia. Contoh, dia mau beli buntut, nomor buntut, SD-SB, berangkat. Tapi begitu dekat pintu loketnya, ternyata ada Satpol PP. Sengap dia. Wah, enggak jadi, ada polisi ini katanya. Kalau ini tetap dapat satu. Kenapa? Dia meninggalkannya bukan? Bukan karena Allah. Tapi karena siapa? Ada penghalang di sana. Maka seperti itu, dicatat satu. Ada hadis lain para jamaah. Inna allaha layumli lil abdil mu'min sita sa'at. Allah Azza wa Jalla berikan penangguhan bagi seorang hamba mukmin ketika dia berbuat salah 6 jam. Kalau dia istighfar, dia tobat, hapus. Kalau enggak, catat satu. Nah, berarti apa? Hadis ini ada korelasi. Kapan tercatat satu kalau tidak ada istighfar, tobat dalam jangka berapa jam? 6 jam. Kan lumayan 6 jam. Setengah hari. Tinggal kita sekarang mau istighfar apa tidak? Atau apa? Nunggu pensiun dulu baru istighfar. Sementara malaikat enggak ada nunggu. Ini memang pensiun masih enggak aman dulu. Enggak ada. Ini kemurahan-kemurahan dari siapa? Allah. Berangan-angan belum dicatat. Dosa itu. Ya. Sampai dikerjakan. Dan dikerjakannya pun tunggu dulu. Kalau tidak jadi karena manusia, dicatat kalau tidak istighfar itu. Tapi kalau dia tinggalkan karena Allah, kebalikannya, pahala. Sebaliknya, sudah berangan-angan berbuat baik, dapat berapa? Satu. Jadi mengerjakan yang baik, 10 kali lipat sampai 700. Masya Allah, subhanakallah. Maka para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, benar-benar ya Allah menghendaki kita ini mau masuk surga, tetapi kita manusia yang bengel, membangkang, ngeyel. Maka cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana akhudhu bihujazikum. Ibaratnya kalian ini seperti laron-laron yang berterbangan di api yang dinyalakan. Laron itu melihat itu cahaya, dikira akan membahagiakan, ternyata nyemplung ke api terbakar. Lalu Nabi mengatakan, wa ana akhudhu bihujazikum, atui aku yang menarik ikat pinggang kalian, jangan. Tapi itulah dia manusia. Asyahid para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, dalam hadis ini tentunya ini adalah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala kepada para malaikat. Dan ini juga salah satu bentuk Allah Azza wa Jalla berbicara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Fawaid atau faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Fihi ithbat qawlillahi Azza wa Jalla. ayat ini atau hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara, dan di sini Allah berbicara kepada malaikat. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Rahmatullah bi'ibadihi, kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang mana apabila seorang berangan-angan berbuat salah, belum dicatat sampai dikerjakan. Faedah yang ketiga. Fihil hathu ala tarkil ma'asi lillah. Hadis ini diantara faedahnya anjuran meninggalkan maksiat karena siapa? Karena Allah. Jadi jangan bermaksiat karena Allah. Dan ingat, kalau sesuatu itu karena Allah akan awet. Sekarang orang berhenti riba gara-gara dia sudah bangkrut. Bukan karena Allah, gara-gara bangkrutnya dia kaget. Ini nanti bangkit lagi, ngulangi lagi. Tapi kalau karena Allah, apa kata Imam Malik? Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yazul. Sesuatu yang karena Allah akan abadi. Tapi kalau bukan karena Allah akan sirna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Rabbmu ujungnya segala sesuatu. Maknanya apa? Kalau sesuatu itu karena Allah, awet. Tapi sesuatu itu bukan karena Allah, enggak akan awet. Maka lihat, ketika berbicara tentang persaudaraan, apa kata Allah? Al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Persaudaraan, perkawanan pada hari kiamat akan menjadi musuh kawan-kawan di dunia kecuali berkawan karena Allah. Jadi awet dari dunia sampai akhirat. Jadi ingat, fihil hasru, di sini ada anjuran untuk meninggalkan maksiat karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya. Fihi al-hathu ala takthiri nawayal hasanah. Hadis ini anjuran banyak-banyaklah berniat baik. Banyak-banyak berniat baik. Contoh, hari Senin saya ingin ngaji dua. Ba'dal asar, ba'dal maghrib. Sekaligus dua sudah belum dapat ini. Yang ketiga, saya bisa sholat berjamaah asar. Yang ketiga, saya ingin mendengar hadis Rasul. Yang keempat, saya bisa bersolawat kepada Rasul. Yang kelima, bisa saya ketemu dengan saudara saya sekian lama tidak ketemu, bisa silaturahim. Yang keempat, bisa saya mengucapkan salam kepada kaum muslimin, bisa ketemu teman. Pernahkah kita hadirkan niat seperti itu? Ya Allah. Ngaji-ngaji, wah. Jangan, para aja hadirin. Maka di sini, fikih niat itu. Nih. Maka cocok para ulama mengatakan, ya, tijaratun niyah, tijaratul ulama. Berniaga lewat niat, itu niaganya ulama. Artinya apa? Orang yang punya ilmu bisa memperbanyak niat. Tapi kalau kita enggak punya ilmu, ya, yang satu saja susah baca niat. Padahal niat enggak bisa dibaca. Tijaratul niat, tijaratul ulama. Ya, perniagaan niat itu artinya meraup keuntungan akhirat lewat niat yang bisa seperti itu kalau punya ilmunya. Nah, sudah saya kasih gambarannya tadi. Jadi berangkat dari rumah saya bisa dengan saya sekali duduk, ya, kalau bahasa orang sambil menyelam minum air. Ya. Tapi jangan bulan puasa, siang puasa itu. Nah, ini para jamaah, sambil antum nuntut ilmu, banyak saya datang bisa sholat jamaah. Kalau enggak ketemu jamaah saya bisa tahiyatul. Hadirniyah semuanya nih. Kenapa dengan hadis ini dikatakan, ya, wa idza arada an ya'mal hasanatan, arada an ya'mal, ingin berbuat baik. Ada satu buku An-Nawaya judulnya, baru terbit. Jadi semua di sana, ya, nuntut ilmu, dengan nuntut ilmu kita bisa meraih sekian niat. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah 50 hadis. Di sana dibawakan ucapan Ibn Mubarak. Apa kata Ibn Mubarak? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Banyak amal kecil bisa besar gara-gara niat. Tapi apa? Kalau tahu ilmunya. Ya, kalau tidak tahu ilmunya, sekik doang, lelah ngapalang niat. Padahal niat tidak perlu dihafal. Jadi haf ala takfirin nawaya al-hasanah, anjuran banyak-banyak berniat kebaikan. Meskipun kita mampu, mungkin hal satu dikerjakan. Setiap malam, sebelum tidur, antum niat bisa bangun di akhir malam. Meskipun kerok. Ya, antum sudah niat. Pahala niat antum dapat. Ya. Sudah dapat antum. Bangun tambah dibuat sama Allah Azza wa Jalla. Sampai 10 kali lipat, sampai 700. Faedah berikutnya. Sa'atu rahmatillahi Azza wa Jalla bi'ibadih. Hadis ini menerangkan luasnya kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Bayangkan, tidak sepadan amalan dengan ganjaran. Tidak sepadan. Ngerjain satu, lipat gandakan menjadi berapa? 10. Dari 10 sampai 700. Hanya Allah yang berani begitu, para jemaah. Kalau kita, hitung-hitungan. Ya, ya wes, nanti pada lasar ya, kita hitung-hitungan. Ya, kurlap, kurang lebih. Kalau Allah, lebih terus. Tidak ada kurangnya. Maka orang beriman yang berani hitung-hitungan dengan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tumbuhkan keimanan di hati kita. Kenapa? Tidak pernah ada ruginya berniaga dengan siapa? Masalah utang, mengutangi Allah. Man dhalladhi yuqridallaha qardan hasana fayudha'ifhu lahu ad'afan kathira. Siapa yang berani menghutangi Allah Azza wa Jalla, memberikan utang kepada Allah Azza wa Jalla, qardan hasana, utang yang baik. Artinya apa? Di jalan Allah, itu namanya kita menghutangi Allah. فَيُضَعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Maka ketika berbicara tentang sedekah dan berbicara tentang riba, apa kata Allah? يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَةَ. Allah hancurkan riba dan Allah lipat gandakan sedekah. Cuma itu dia para jemaah. Memang pandangan manusia, ya, saya tidak tahu apa katanya di sini di Mataram, tapi kalau Lombok Timur apa? Lisak bon batu ndekku kita ndekku sadu katanya. Artinya kalau ndak nampak enggak percaya. Tahu nama lisak para jemaah? Itu loh telurnya kutu itu ditaruh di atas batu. Ya. Kalau ndak kelihatan enggak percaya, kenapa? Saking kecilnya. Sekarang berbicara tentang 10 kali lipat, 700. Loh. Mana dia? Nampak gak pahala itu? Gak nampak. Tapi lihat, di hari dinampakkannya segala-galanya, di sana baru kita percaya. Sampai orang riya pun cari pahalanya. Ya Allah, mana pahalaku? Orang riya yang sudah dijamin gak bakalan dapat pahala, dicari pahalanya di akhirat. Bayangkan. Bayangkan apa kata Allah Azza wa Jalla. Idhhabu ila alladhi kuntum tara'unahu fid dunya. Pergi engkau ke orang-orang yang kau perlihatkan di dunia, cari pahala sana. Allah musta'an. Maka hati-hati dengan urusan dosa, para hadirin. Dosa tidak bisa diremehkan. Amalan kebaikan pun kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan hadis ini, kalau benar-benar ya, insya Allah gak masuk neraka kita. Kenapa? Oh, dikerjakan dosanya baru dicatat. Itu pun kalau tidak istighfar. Sekarang amal kebaikannya sekedar berniat, udah dapat. dikerjakan, dilipat gandakan. Cuma kita tidak khawatir akan perusak. Ini yang jarang kita perhatikan. Yang terbesar adalah apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mungkin bisa menghindar dari riya, tapi tidak bisa menghindar dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena tidak pernah belajar tauhid yang benar. Tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul yang menerangkan tentang apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala taghut, apapun bentuk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadis yang pertama. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, "Qala haddatsana Isma'il." Telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala ibn Abdullah, qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. An Muawiyah ibn Abi Muzarradin. Dari Muawiyah ibn Abi Muzarrad. An Sa'id ibn Yasar. Dari Sa'id ibn Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa bersalawat pada hadirin. Khalaqallahu al-khalqa. Allah azza wa jalla menciptakan seluruh makhluk. Baik. Menciptakan ini bagian dari tauhid apa? Rubu, itu perbuatan Allah. Ketika Allah sudah menciptakan seluruh makhluk, falamma faragha minhu qamatir rahim. Begitu selesai rahim, ada rahim, rahimnya perempuan. Rahim berbicara, berdiri, berbicara. Apa kata rahim ini? Mah. Apa arti mah? Istifham. Maknanya adalah pertanyaan. Qalat. Apa kata rahim? Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ya Allah. Ya. Ada satu riwayat, qamat rahim fa akhadhat, ya, begitu rahim bangkit kemudian dia berdiri lalu mengatakan, apa katanya? Ya Allah, hadza maqamul a'id bika minal qati'ah. Inilah dia tempat untuk berlindung kepadamu atau denganmu ya Allah dari al-qati'ah, para pemutus rahim. Ini tempat berlindung denganmu ya Allah dari para pemutus rahim. Ingat yang namanya rahim yang ada hubungan darah dengan kita. Itu namanya rahim. Ya. Kalau kita di Indonesia semuanya silaturahim juga. Tapi diubah, kalau sekeluarga ya silaturahmi katanya. Kalau dia orang umum silaturahim. Enggak ada bedanya nih selain lima likur. Ini namanya silaturahim, menyambung yang putus dari kekerabatan. Nah, kalau orang umum ya bahasanya bukan silaturahim, ziarah. Ziarah. Maka Nabi mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Ziarahilah dalam tempo-tempo waktu, niscaya cintamu semakin bertambah. Jangan ziarah tiap hari. Tiap hari ya, ya doang. Enak, bosan kita. Ya, ini aja yang nampak tiap hari. Bosan selihat. Nah, tapi kalau sebulan kadang datang, kangen. Ya. Saya mau datang, kangen saya enggak pernah ketemu. Ah, ini dia. Zur ribban tazdad hubban. Ziarah itu temporari. Niscaya kecintaan semakin bertambah. Baik. Jadi Rahim berkata, inilah tempat untuk berlindung denganmu ya Allah dari para pemutus rahim. Ini kata Rahim. Faqala, Allah menjawab, ala tardain an asila man wasalaki? Apa engkau tidak ridha wahai Rahim, aku akan sambung siapa menyambung dirimu? Wa aqta'a man qata'aki? Apa engkau tidak ridha aku akan putus siapa yang memutus rahim? Qalat bala ya Rabb. Sang Rahim mengatakan, mau ya Allah, mau ya Rabb, aku ridha. Qala fadzalika laki au fadzaliki laki. Maka Allah mengatakan, itulah untukmu. Siapa yang memutus engkau, aku putus. Siapa yang menyambung engkau, aku sambung. Thumma qala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah membacakan ayat, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Para hadirin rahmatullah, asyahid dalam hadis ini ada dialog antara siapa? Allah dan Rahim. Antara Allah dan Rahim. Berarti di sini itsbatul kalam. Adanya pembicara, Allah berbicara dengan siapa? Dengan Rahim. Tentu sebagaimana kita sebut, dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya. Mana bentuk kebesaran Allah di sini? Allah berbicara dengan Rahim. Logik kita dan indera kita akan berkata, bagaimana mungkin Rahim berbicara sedangkan dia Rahim? Ada bibirnya? Ada bibirnya? Enggak ada. Ada giginya rahim itu? Enggak ada. Ada lisannya? Enggak ada. Inilah dia pembicaraannya Allah. Dia maha mampu kuasa untuk menjadikan yang tidak berlidah dan tidak bergigi serta tidak berbibir bisa bicara. Coba kita ngomong sama tangan kita sekarang. Nah, coba ngomong sama tangan kita. Huma, kamu saja yang suka makan, padahal mulut yang makan. Orang bilang apa lo? Kau gila ngomong sama tanganmu? Nah, kenapa kita sebagai manusia, Allah Azza wa Jalla jadikan kita berbicara dengan sesama yang kita kenal? Ya, coba ngomong sama sapi. Sampi. Apa kata orang? Kamu kok ngomong sama binatang sih? Mana dia paham? Nah, ini sesama makhluk. Ya. Seperti ini para jamaah. Tapi ini sekarang al-khaliq dengan makhluk. Lihat hari kiamat. Yauma tashhadu 'alaihim arjuluhum. Pada hari itu tangan kakinya bersaksi. Apa juga juluduhum, kulitnya bersaksi. Ketika ditanya, "Kul, kok bisa ngomong?" Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Kami itu dibuat berbicara oleh Allah yang Allah Maha Kuasa menjadikan segala-galanya berbicara. Nah, berarti apa? Allah benar berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan bicara makhluknya. Nah, kalau kita berbicara yang tidak berlisan, tidak bergigi, tidak berbibir, kan apa? Aneh. Kenapa? Karena nalarnya manusia yang bisa berbicara itu apa? Yang punya lidah. Tapi ingat, tidak semua yang tidak berlidah kita katakan tidak bisa berbicara. Buktinya, ada yang tidak berlidah, percaya kita dia bicara. Mana dia? Telepon ini. Coba mungkin kita katakan tahun 80-an, atau tidak usah tahun 80-an, tahun di atasnya 70-an, Kalau orang cerita ada ya barang sebesar telapak tangan, kalau kita ngomong dia bisa ngomong juga. Ya, kemudian Quran yang 30 juz bisa masuk di dalamnya. Zaman itu belum masuk akal. Oh, narak baik. Jin. Pakai berat. Tapi sekarang percaya antum? Percaya. Dengan berjalannya waktu, nalar diberikan oleh Allah SWT, percaya antum? Ini kan apa hasil kreasi manusia yang Allah ajarkan kepada manusia. Kenapa kok kita tidak percaya sama wahyu? Yang kebenarannya kalau ada 1000%, 1000%. Bahwasanya Allah berbicara. Loh kok ini gelas, kaca gitu loh. Percaya kita. Sahih Bukhari ada di dalam. Quran 30 juz ada di dalam. Ya. Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 ada di dalam. Percaya antum? Padahal ada lidahnya? Gak ada. Ada otaknya? Gak ada. Ada matanya? Gak ada. Tapi percaya antum sekarang. Dulu gak percaya antum. Le, kenapa ini kok kita percaya? Kenapa dalil yang jelas? Kok tidak percaya kita Allah berbicara? Nah, ketika kita tidak percaya, mungkin butuh waktu untuk beriman kepada Quran itu. Yang kebenarannya la raib la raib fi la raib. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al faidatul ula, faedah yang pertama. Fihi itsbatu rububiyyatillah azza wa jalla ala khalqi wa huwa al-khalq. Hadis ini menerangkan rububiyah Allah azza wa jalla atas makhluknya, yaitu Allah Maha Pencipta. Faedah yang kedua, fihi isbat kalam Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan makhluknya kaifa syaa wa mata syaa. Kapan dia mau, terserah caranya, wa bima syaa, dengan apa maunya. Faedah yang ketiga, fihi itsbat kalamul makhluk walau lam naqil kaifiyatah. Hadis ini juga menetapkan bahwasanya makhluk itu bisa berbicara meskipun kita tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Nah, Rahim, pernahkah kita tahu bagaimana cara berbicara? Nanti neraka jahannam berbicara. Allah tanya dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannama hal imtala wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, kami berkata, bertanya kepada neraka jahannam, halim talati, apa sudah penuh dirimu? Apa jawabannya? Hal mim mazid, apakah ada tambahan? No. Gimana rupanya jahannam ngomong? Kita enggak tahu, barjamaah. Kita ini bisa percaya dengan dak. Sekarang kalau dalil tidak antum percayai, ya tidak tahu kita apa lagi. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan ucapan apa lagi kita akan beriman kalau Allah yang berbicara saja tidak beriman kita. Faedah berikutnya, fihi fadlu silatul rahim wa khataru qati'atul rahim. Hadis ini menerangkan keutamaan menyambung rahim dan bahayanya orang-orang yang memutus hubungan kekerabatan. kekerabatannya. Sekaligus juga bahwasanya di antara keutamaan orang yang menyambung silaturahim, umurnya panjang, rizkinya luas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah hubungan kekerabatan. Saya kira demikian para ikhwan, lebih bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fiika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah.